Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal mutaromin, poro-poro yang kang kula hormati, poro kiai, poro sepuh bini sepuh, poro penyuguh degan, poro alim ulama, takmir-takmir masjid, poro-poro sing raketo nyiro kidul sak piturute. Soho poro pejabat ingkang sampun kerso rawuh, mbuh sinten mawon niku sing rawuh ingkang kula hormati. Adik-adik tim hadroh, apa jenengmu? Pesona serandaan dan bakul ipet-ipet serta bapak ibu warga masyarakat Serandaan dan Bantul yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin dalu menika mboten jawah. Ya jawah panitiane mumet ndase arep pecah. Mergo mboten masang tenda, mboten masang terop. Soale anggarane cekak. Tapi mboten ngurangi semangat kula panjenengan sami anggihe tresno kalih Kanjeng Nabi. Amin. Amin. Mboten ngurangi kula panjenengan sami anggene tresno kalih para kiai. Amin. Lan mugi-mugi pertemuan dalu menika estu dados seksi benjang kula panjenengan sami rikala sowan dumateng ngarsanipun Allah bilih kula panjenengan nate kumpul sesarengan derek solawatan, derek pengajian. Mila kula yakin ademe dalu menika saged dados tolak balak panase geni neraka. Lak jenengan tindak mriki ngaji dalu menika sambat. Kudune sing luwih sambat niku kula. Kula nembe mantuk saking Tegal. Sore wau jam 6 nembe mlebet pondok. Nembe adus. Kebetulan bojo kula nembe mantuk keng rumah sakit. Sebulan niku kula gantian masuk teng rumah sakit kalih bojo kula. Kula mlebet rumah sakit mergo driji kula coklek. Sing coklek driji pinten telu. Napa yang patah tiga jari? Karena kalau satu atau dua jari dikira pendukung capres. Maka yang patah tiga jari. Tanggal 19 Februari Gus Miftah operasi. Tanggal 12 Maret operasi lagi. Kula operasi rambung, bojo kula masuk rumah sakit. Sakitin apa? Mastitis. Ini pemahaman untuk ibu-ibu dan calon ibu. Mastitis itu apa? Sisa endapan air susu ibu. Karena produksi susunya itu terlalu deras. Milo menyisakan, kamongko anak kula pun mboten nyusu. Kamongko yang kula nyusu mboten isine tapi kemasane. Akhirnya napa? Ini mengendap, akhirnya mengental atos. Tapi ini bukan kanker, ini bukan napa? Bukan tumor, tetapi namanya mastitis. Soalnya napa? Kula takon kali dokter, lah kok saged kena niki napa dokter? Soalnya Gus Miftah jarang gerayai. Ngene kok. Soalnya kula ora tau ning omah. Mila kula jarang kelon kali bojo kula. Soalnya jarang ning omah. Napa? Kok malah ono penyakitnya soalnya jarang digerayai. Maka dan kula niku rumah sakit sedina langsung kula tinggal, langsung mangkat ngaji. Karena apa Bapak Ibu rahimakumullah, semangat kula niki tulung jenengan contoh yen ono apike. Semangat kula niku memang jenengan jadikan contoh kalau memang ada baiknya di dalamnya. Baru sehari saya di rumah sakit, langsung saya tinggalkan, saya berangkat pengajian. Tidak ada perasaan kemudian bagaimana-bagaimana. Dokter niku gumun, walah Gus, mbok istirahat riyen raketang seminggu mboten. Kula tetap mangkat pengajian. Begitu rampung operasi kula mangkat teng Kendal. Jamaah pun dikandani. Jamaah enggak usah salaman sama Gus Miftah, tangannya baru sakit. Ono rondo ngeyel. Melayu salaman sungkem kali kula tangan kiwa nyundul tangan tengen. Duk. Akhire nopo? Getihe metu kabeh. Lah kula ditangkoti kali jamaah-jamaah ngoten iki. Kok jenengan sakit keng istirahat. Nopo kok tetap ngeyel ngaji, Gus? Ibu bapak rahimakumullah. Gus Dur 20 atau 15 tahun yang lalu pernah menyampaikan begini. Niki mangeling-eling omongane Gus Dur, dawuhe Gus Dur. Gus Dur pernah mengatakan, akan datang satu zaman di mana saat itu orang tidak bisa ngaji tapi disuruh ngisi pengajian. Akan datang satu masa di mana orang yang tidak pernah belajar ngaji tapi akan dipanggil dengan sebutan kiai. Akan datang satu saat orang tidak pernah mondok tapi dipanggil ustaz. Sehingga yang terjadi apa? Awur-awuran. Dan saat ini itu terjadi di Indonesia. Begitu gampang seseorang dipanggil kiai. Begitu gampang seseorang dipanggil ustaz. Begitu gampang seseorang mengaku dirinya Gus dan lain sebagainya. Akhirnya ngawur. Contoh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 176. Ono ustadz ngomong teng medsos, teng YouTube mengatakan Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 176. Sak ngerti kulo Al-Isra itu ayatnya hanya 111. Kok dia menyebut ayatnya ayat 176? Kok suratnya ayatnya okeh men? Pertanyaannya itu ayat dari mana? Ternyata ayat hasil amandemen. Niku lak ngawur. Nyebut kene niku mawon salah. Ditambah lagi dia mengatakan, siapa itu ulama? Allah berfirman dalam surat Fatir, innama yakhsallahu min ibadil ulama. Siapapun yang takut dengan Allah itu adalah ulama. Kambing takut dengan Allah berarti dia ulama. Sapi dia takut dengan Allah berarti dia ulama. Kampret takut dengan Allah ulama. Cebong takut dengan Allah ulama. Niki tafsir sing ngawur meneh. Kanjeng Nabi dawuh man fasara al-Qur'an bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Sing sapa wonge nafsirke Al-Qur'an dengan kemampuan akalnya, siap-siaplah mengambil tempat duduknya dari api neraka. Dadi nyuwun sewu, enggak punya kemampuan untuk mengisi pengajian tapi wani ngisi pengajian. Itu hari ini terjadi di Indonesia. Bahkan wakil sekjen MUI nyuwun sewu ketika berbicara kafir, kafir itu dari tasrifan kafaro yukafiru kufron. Niku goblok meneh. Ala wazni fa'ala yaf'ulu fa'lan kudune kafaro yakfuru kufron. Yen kafaro yukafiru ngala wazni fa'ala yufa'ilu taf'ilan kudune kafaro yukafiru takfiron. Lah napa maca sing bangsa cilik mawon salah? Soale wong-wong ngoten niki model ngajine teng pundi? Tabayatu buyutuban. Akhire napa? Kanaya kunu konangan. Madaya mudu modot. Maka kabian Gus Miftah niku nate kondo. Yang bahasa ini sempat viral di Instagram. Apa saya sampaikan? Al ilmu bila syaikhin fasyaikhuhu syaitan. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Salah milih guru-guru nembahne setan. Maka lak jenengan ngrungokke radio ana tausiah, ana pengajian, dipastikan yang ngomong ini siapa? Sing ngaji ning radio ki ustate sapa? Gus Miftah kah? Gus Durkah? Saniki lah kadang-kadang tanpa tahu siapa sing ngomong ning radio dirungokke bahkan diyakini kebenarannya. Kula lak tau ngomong to lek wingine Polres Bantul. Radio kuwi ana swara tanpa rupa. Sak ngerti kula sing ana swara tanpa rupa kuwi jenenge antut. Kon jenengan mung ngaji karo radio ra jelas wonge berarti gurumu antut. Antut niku sifate ndadekke fitnah, sing ngentut sapa, sing mambu sapa. Mila kok jenengan ngajine mung karo radio biasane salah-salahan, bid'ah, bid'ahan, kafir-kafiran. Soale napa? Entut. Lak gurune entut mondoke teng pundi, Gus? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Lah wong ana swara ra ana rupa. Kaya lagune Cak Percil. Son sembore semiki masyota udan ana suarane ra ana wujute anto jenenge. Lah wong ngaji kok karo antut. Semangatnya nyuwun sewu. Kula sering ngomong ngeten. Semangate ngaji ki apik lho. Tapi tidak didukung dengan keilmuan yang mumpuni. Contoh, contoh niki. Pawene contoh. Iki tangan kula res semangate kaya ngene apa meneh ra lara. Ana kelompok mengatakan hijabers community. Kula iki dadi bingung, sing dimaksud hijabers niku napa? Orang itu enggak bisa membedakan apa itu hijab, apa itu jilbab. Niku ayate cetha. Sing jenenge hijab niku kain penutup aling-aling. Niku jenenge hijab. Lah niki Bapak Ibu dipisah separo teng mriki, separo teng mriki, tengah niki diwenehi kain satir. Kain satir niku jenenge hijab. Lah kula mbiyen mondok teng Ponorogo, santrine kathah arep ning WC ora kebagian WC, akhire kula mangkat ning kali ngisingi ning kali. Supaya kula ngising ra ketok silite. Niku ditutupi nganggo kain penutup. Kain penutup niki jenenge hijab. Lah sakniki mengatakan orang yang berjilbab besar dengan mengatakan hijabers. Pertanyaane nyuwun sewu, sing dihijabi iki apane? Hijab niku kain pembatas alias kain aling-aling. Kok jenengan nganggo hijab niku sing dialing-alingi apane? Niku sing jenenge wong ra paham tapi gawe aturan. Sing dinggo ning sirah nutupi ndas sak dodo niku jenenge mboten hijab tapi jilbab. Cara wong Jawa nutusi ndas, nutupi ndas sampe gulu niku jenenge kerudung. Mila teng Yogyakarta kula gawe istilah ketoke kudungan tapi dibuka ngisore niku jenenge dhuwur kudung ngisor warung. Apal wong aku tau ndelok kok. Artinya yang terjadi hari ini apa? Di Indonesia hari ini semangat orang berhijrah itu bagus, banyak. Artis-artis hijrah, penampilannya hijrah. Yang tadinya tidak berjenggot menjadi berjenggot. Walaupun sebenarnya ukuran hijrah itu tidak bisa diukur dengan jenggot. Nggih napa mboten? Wong jenggot niki hukume sunah, tegese ra jenggotan ya ora apa-apa. Umpama jenengan kumisan ora apa, senajan to kumis niku sunahe dikerok. Al-khamsatu minal fitrah, lima hal yang difitrahkan. Satu khitan, dua ngerok kumis, tiga ngetok kuku, empat mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu bojone mulih maco lawan-awan turu keleke ketok cabuti keleke niku hukume sunah. Paling gajul cangkemmu karo bojomu. Kemudian yang kelima nopo, mencukur bulu kemaluan niku hukume sunah, niku fitrah. Dicukur fitrah. Arab kelon karo bojin malam Jumat dicukur fitrah. Tapi ingat, dicukur dhewe. Aja digawa ning salon. Oh, malah moro ning salon. Mbak badhe cukur. Cukur nopo? Malah kerimbat barang. Disemir matamu, disemir. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini yang saya katakan semangat Islamnya tinggi tapi ilmune ra ono. Sehingga yang terjadi nopo NKTA, nafsu kuda tenaga ayam. Semangatnya menggelora tapi tidak paham Islam. Maka yang terjadi nopo? Yang terjadi nopo? Gusti Allah barang akhirnya diancam. Konteksnya doa perang Badar digunakan sebagai doa di Pilpres. Kula ora gagas jenengan iku milih sapa-sapa wong jenengan sing dadi sinten mawon jenengan tetep macul nggih napa mboten? Tapi ini konteksnya salah. Donga perang Badar kok digunakan sebagai doa pilpres. Ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena kalau calon kami tidak menang, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu, ya Allah. Mila kula wingi numpak pesawat ana pramugari ayu enom, kula ndonga, ya Allah, jadikanlah dia istriku. Karena kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir ada yang menikahinya, ya Allah. Karena apa? Semangat Islam iki ape, ilmune ora ana. Niki bahaya. Bu. Bu. Ngelang golek guru hati-hati lho. Kula dicurhati karo Via Valen. Ada masalah? Yo maklum lah, kiai ganteng lah kan. Masa ya aku mau dicurhati rondo sandal. Kan aku gak nafsu. Terus rondonya tuwek. Tunggaknya meletek-meletek. Irungnya besek. Jiji rondo jiji. Kamu naksir ya sama aku? Aku yang gak mungkin mau sama kamu. Kan kamu lebih tua daripada aku. Kalau aku menikah sama kamu, aku mati duluan. Kenapa? Karena bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. So my God. Lalu ala Nabi Muhammad. Mbak Viani ku ngomong, ini lah bar syuting teng Depok niki, nyiling motor kula. Syuting lagu anyar. Gus, Abah pinjam motornya. Yo. Amak tuh Mbak nggih. Lagu. Yes, adrek nak terus ketitane Mbak Via paling selawatan dhisik. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama raduwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno apa iki jamane cah-cah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru yo dikepui ayo rene kendang ngaji selawat ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana. Lagu apa? Aku mesti iso. Korban janji? Cil. Iso ra kowe? Eh? Apa? Aku iso. Apa? Pamer bojo? Matamu, matamu. Ora duwe pamer-pamer. Kok penjaluke aneh-aneh pamer bojo ngono lho. Mboyo kembang kantil ngono lha aku iso. Kembang kantil manten nanyar direng bedel ana cleret tiba jondil aku kaget cekelan kene wis saru we masa pengajian ngomong pentil ora kena ngawur kae. Wong aku kene kok malah dicetake. Enak matamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Mbak Via Valen niku cerita, "Bah, saya itu di demo. Dimarahin sama orang." Lo ngomong, "Lah ngopo, Beb?" Slow aja, slow, slow. Santai aja, Bro, Wallace. Saya tanya, "Kenapa kamu dimarahin sama orang?" "Gara-gara, Bah, saya menyanyikan lagu Din Assalam di panggung dangdutan. Orang-orang itu marah dengan mengatakan apa? Via Valen gak sopan. Solawatan kok dinggo dangdutan. Pakaiannya terbuka, pisan." Akhirnya Via Valen tanya sama saya begini, "Bah, apakah benar Din Assalam itu lagu solawat?" Lah kula jawab, "Sing kondo kuwi solawat sapa, Nduk?" "Lah niku tiyang sing nyeneni kula." "Kuwi wong goblok. Din Assalam itu qasidah Arab dan itu bukan solawat. Din itu artinya agama, salam itu artinya perdamaian. Tidak semua qasidah Arab itu solawat. Solawat kuwi ra mesti Arab, Arab kuwi ora kudu solawat." Kan ngoten, yen solawat niku ra kudu Arab, wong ade solawat nganggo bahasa Indonesia oleh kok. Umane, selawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Greeting and praying to our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, iso aku padake. Kiai kaulo padake. Bahasa Inggrisnya kecil. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tipe ketebuk. Lawang bahasa Inggrisnya door. Kuncine lawang ilang bahasa Inggrisnya gedor gedor. I love you, you love me, I and you love lopan. Wah, kecil bahasa Inggris. Di sana yang mengkui tok asli nih. Rondone cerewet biangat tak? Lah kok ngomong ini gitu? Apa le mengkui enggak? Ya lah kurang ajar tak? Kamu jangan buka rahasia dong. Qasidah Arab itu tidak mesti solawat dan solawat itu tidak mesti Arab, kan ngaten? Din Assalam itu qasidah Arab. Tujuan lagu itu untuk perdamaian, bahwa agama itu intinya menyebarkan kedamaian dan itu bukan solawat. Artinya apa? Din Assalam itu boleh dibaca kapanpun, dimanapun, di tempat apapun boleh. Neng kamar mandi, rapopo. Karung ngising, rapopo. Wong boten solawat kok. Lan jenengan solawatan karung ngising, niku dosa. Tapi Din Assalam itu bukan solawat. Kok jenengan ngising karo Din Assalam kuwi rapopo. Lungguh ning WC daripada nglamun sing ora-ora, jenengan nyanyi kaya Nisa Sabian Din Assalam rapopo. Begitu lungguh tet nyanyi. Kinlah hadil matak fi masa hah ora apa-apa wong niku mboten selawat kok sing ra kena kile kula ngising karo selawatan karo nguyuh umpamane ya habibal qalbi ya khairal bara ya cerut lah ora oleh kuwi selawat awak wedok ya ra mungkin ngene ya. Wedek ngene tenan roto. Wong wedok iki lak nguyuh ndodok. Wong lanang mon kon ndodok, wong lanang ngadeg. Suarane sing ra nguwati. Yes. Ya sik lak kelepe jek api. Lak kelepe wis bodol yo beda. Peyoh. Sallu ala Nabi Muhammad. Semangat Islamnya ini bagus. Nggih napa mboten? Tetapi ilmune iki ra ono. Mila kowe iki duwe HP ya ora apa-apa, duwe Instagram ya ora apa-apa, tapi diseleksi mana yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ora semua akun ngaji awakmu eloni. Akhire mu mendase. Iki kepiye to? Kadang-kadang ngajimu modele broadcastan. Oleh songkok ini dipindah rono. Rono dipindah rono. Akhirnya nopo ngawur. Yang terjadi apa? Islam kita itu akhirnya rusak. Gara-gara punya guru yang tidak bisa dipertanggung jawab. Ngono lo maksud kula niku. Kok saiki ya Allah. ngaji kok sak guleme dhewe. Kula niku sampe sesuk bulan Ramadan niku ditawari kalih Net TV. Cara jam 3 pagi ini sahur. Bareng kalih Sule, bareng kalih Andre, bareng kalih Desta Vincent. Kula kon dakwah ini sahur. Konsepnya mendatangkan mantan-mantan preman, mendatangkan mantan-mantan PSK, mantan-mantan begenggek cara Jawa Timur. Kang Yojo namine Lonte niku. Niku digowo teng studio diwawancarai. Kenapa Anda tobat? Bagaimana perjalanan tobat? Apa yang Anda inginkan dari tobat? Kula nyuwun sewu. Fenomena artis hijrah itu saya senang. Itu juga ono sing kadang-kadang kebablasan. Hijrah itu yang tadinya tidak sholat menjadi sholat. Cukup. Jangan ditambahi dengan tadinya sholat menjadi sholat dan menjelek-jelekkan yang belum sholat. Kura setuju. Begitu wis hijrah ke sholat Islam-Islamo dewe. Ini loh sunnah Rasul itu seperti ini. Sehingga orang yang tidak ngaji dionek-onek ke. Kowe iki ya kudune ngilo, kudune kowe ngaca, kowe mbiyen ya ora ngaji. Ngaji nembe saiki. Begitu kowe saiki ngaji aja ngonek-ngonekke sing durung ngaji. Kowe mbiyen ki ya ora salat, saiki salat. Cukup aja ditambahi karo ngonek-ngonekke wong sing urung salat. Mila tugase dakwah sakniki kudune niku ngislamke wong kafir, ora ngafir-ngafir ke wong Islam. Mila ning serandaane iki kudune ngono, sing penting Islam. Lamung NU Muhammadiyah niku mung gendera. Ngene apa mboten? Mung gendera NU Muhammadiyah. Wong ngono kuwi tok. Ngopo kok ndak ribut? NU yo karepmu, Muhammadiyah yo karepmu. Ya ora apa-apa tok. Wong ngene iki ra ketok kok apa bedane wong NU karo Muhammadiyah dalu menika? Apa lak Muhammadiyah raine srengenge kaya Mas Hanafi? Ora. Ora. Lak NU yo kaya aku ganteng. Iya. Ngapain mafia solawat rupamu kaya kotak infak gitu. Yang membuat saya sedih hari ini, semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan keilmuan yang mumpuni, sehingga yang terjadi gampang awake dhewe iki nyalahke wong liya, gampang ngafirke wong liya. Bagaimana kemudian Rasulullah itu pribadi yang sangat toleran. Tolerannya Rasulullah seperti apa? Mungkin kula critake. Kenapa kemudian terjadi Muhammadiyah, terjadi Nahdlatul Ulama? Niku yang mbiyen padha-padha duwe guru. Dadi anane Muhammadiyah karo NU niku ana sejarahe. Sejarahe napa? Sing paling gampang, rikala ning Mekah, Mbah Hasyim As'ari niku ngaji kali kiai namine Syekh Mahfud At-Turmusi. Dipun wastani At-Turmusi mergo tiyang termas Pacitan. Mbah Ahmad Dahlan niku ngaji teng Mekah kali Syekh Khatib Al-Minangkabawi, tiyang Minangkabau. Gurune teng mriko rodok beda, begitu mulih teng Indonesia, sing saking Syekh Mahfud At-Turmusi dadi Nahdlatul Ulama, sing saking Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dadi Muhammadiyah. Mengkuwi tok kok. Dan semuanya benar. Maka saya bisa katakan, organisasi keagamaan di Indonesia yang bisa dipertanggungjawabkan iki loro. Siji Nahdlatul Ulama, loro Muhammadiyah. Kudune ana Muhammadiyah ki akur. Ora cakar-cakaran. Sok giyaya. Wong gara-gara kunut e ra gelem ning masjid. Begitu imame nganggo kunut makmume ora, malah misuh-misuh. Allahumma hdina fi man hadait maramu, wa fina fi man afait ndasmu. Lah ngopo? Kowe wong Muhammadiyah sambutane Muhammadiyah iki. Kampanye tak ajar. Sambutan sebagai bermuhammadiyah Muhammadiyah. Ben Muhammadiyah kene iki ya ngerti oh Hanafi gelem ngaji. Hanafi gelem selawatan. Jadi wong Muhammadiyah iki ya gelem selawatan ning mung apalane titik. Lah selawate ra akeh mung ngono ki to. Lah selawatane ya padha. Mung wong NU ki selawatane akeh soalnya apa bendina apalah. Sing diwaca Albar Janji, sing diwaca Dibai, sing diwaca Simtu Duror. Dadi koleksi selawate akeh. Lah Muhammadiyah ki koleksi selawatane cek titik soalnya selawat nembe wae. Ngono. Jadi ora apa-apa. Wong mung ngono kok dadi ribut. Tatakon acara ngene iki apik apa ora? Sae napa mboten? Sae. Sesuk perlu dilanjutkan apa mboten? Lanjut, neng biasanya bulan Ramadhan, kalau kita orang isok, sorry ya, saya di TV ya, sorry ya. Senajan torong tak tompo, larang matamu. Neng kene hitungannya ra jelas kok larang. Penyangoni aku piro, malah dikredit barang ya kadang-kadang. Om pengajian om bayarnya diangsur ya. Kere, kere aku. Ngundang kiai kaya tuku motor, ya Allah, ya Allah. Es anu saat dengi Wong Muhammadiyah sambutan Yuliono sing cangkeme lucu nyanyi gini. Santri kulo sing cangkeme lucu nih. Diwenemik aja miku ndak kelomoh engko miku. Cangkeme troc. Ele dicekeki mik le, ana sing nyekel mik ning cangkeme ana ning gitare. Oh semuni. Oh cangkeme dicekeki mik le. Kira-kira mik sing paling elek. Mungkin Mas Zanavi lak sambutan nganggo mik bedhe Yuliono tolong diusapien nggih. Supaya tidak tertular rabies. Sing lucu yu lho ora tak uncalke ning laut kowe. Ngadeg wae. Senajan rupamu elek wong wedok senengane sing ngadeg. N serandaan M A S Y U K masyur. Tepuk tangan untuk serandaan. Yang tepuk tangan tak doakan hutangnya lunas semua dan tidak mudah terkena hoa. Dan yang kreditnya macet semoga enggak macet lagi. M E L T U S meletus balon hijau dor. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hatiku sangat kacau balonku tinggal empat ku pegang erat-erat. Aku melihatmu ngaji di sini rasanya kamu biar. Tapi kali ketika kau tidak ngaji rasanya kau ngecepoh. Aku ingin menikahimu secara lostang. Gak punya apa-apa tapi aku punya cinta. Tapi jodohnya masih inden, jomblo permanen, jodohnya masih belum lahir. Kelingan Mbak Marni. Oh ya adik berjilbab ungu cantik manis caulat bulu dapat salam dari ayah ibu tamat kuliah jadi menantu. Yo telinga di samping kaki di bawah semua. Oh ya adik jangan sengama itu bentang kakak yang buntu kecil iku ngelamar kau tinggal berdoa Allah yang bantu kakak janji bakal setia bimbing adik sampai ke surga dunia ini hanya sementara payo kancok kita ke KUA. Yuk, wes sing gitar kita nyanyi lagu kemarinnya Seventeen. Oh iya, Bumung mikir santai. Sing apik yo, ora budi iki. Ayo bareng-bareng. Sing nomong sing tuang ngomong iki wae ora santai ya. Ayo sing sing apal sapa? Sing yul. Supirku mendi? Sing ndi sih? Kak mobil kuwi ning misor bantal ana plastik ono amplop gori yai suge pada kemarin engkau masih ada di sini. Hop, meneng kondisi. Okay. Cangkemmu meneng kondisi. Nggih. Okay. Ae dhuwit. Oh, kula iki radong ning nemu dhuwit. Apa ora meneh kowe kok alhamdulillah. Rupamu ora sama masak-masakke ngono kuwi. Neng aku kasihan sama kamu. Enggak lah, yo. Iki sing iso nyanyi lagu kemarin tak kae dhuwit. Wah. Telu. Wah. Abing-abing matamu. Ayo mbak-mbak siapa yang berani nyanyi lagu kemarin, soalnya lagu niki apik. Niki pas niki Mas Bani Seventeen basise niku sakderenge sedo. Niku kirim kaos teng pondok, tulisane mohon maaf saya sudah tobat. Bilang sama Abah Gus Miftah besok saya mau main ke pondok. Delalah napa? Su na mi. Kula wong ngomong napa? Wong duwe-duwit bebas. Apik banget ya cangkemku ya. Ayo yang berani maju tak kasih sangu. Kebayang gak sih? Wes tuwa kaya ngene nyanyi lagu kemarin kira ya ora. Coba. Napa? Apa nih? Oh lagu nopo? Lagune jenengan purun. Nggih, pun jenengan tak nyanyike. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Yo nyanyi bareng-bareng. Kalau tak menghibur cah-cah nom sing semangati untuk membuat pengajian malam hari ini luar biasa. Tepuk tangan untuk pemuda Serandaan. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir. Wiki song gitar apa ora? Rasa opening-openingan setelah imsak. Kemarin engkau masih sik, aku ndelok cangkemmu jijik ya Yul. Reveyul. Kini sendiri di sini. Tapi falos lah enak. Bisa ulang. Oke. Ayo, kuen dok nyanyi dok. Aku menehi ra mergo kowe iso. Ning mesake rupamu. Kini sendiri di sini mencarimu tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Sir penang ayo. Oke. Kowe mau perang lagu? Setunggal lagu yo. 200. Ya. Hah? Ku wingi ning Surabaya ana penyanyi pengamen tak kei duit mulih wonge setruk. Ora yo. Wes. Kowe sing nyanyi, Nduk. Sing nyanyi mbake, kowe sing gitar. Ayo, Nduk, nyanyi, Nduk. Kowe nyanyi. Kowe lak suaramu apik, kuwi ya berarti iso dadi calon lah, eh. Calon mantu mbahmu. Nduk, namanya siapa? Namamu siapa? Isna. Isna siapa? Sing komplit. Isna ini Kurniastuti. Isna ini Kurniastuti. Isna ini Kurniastuti. Pripun, Gus? Binti siapa? Suwarno. Binti Suwarno. Isna ini Kurniastuti binti Suwarno. Kamu tahu kenapa aku tanya nama kau? Kenapa? Karena besok kalau kau bil tuh aku sudah hafal namamu. Codot, codot. Ayo Isna nyanyi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo, senyanyi Mbak Isna. Kemarin engkau masih ada di sini. Masuk, Mbak Eko. Bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah lihat sangat indah dan denganmu merasakan ini semua melewati hitam putih hidup ini semuanya ikut nyanyi dong bersamamu. Tepuk tangan untuk Isna. Suarane empuk kaya tai. Nah, tak sangoni. Kamu mau menerima sebagai hadiah atau mas kawin? Iya. Aduh, ape yo. Je pengen je. Eh? Sapa? Jalak kok meneh? Ah, iso aku melapa. Dia ngarapi wis mau. Oh, kok pikir keri? Cangkeme cah kene pikir keri lho. Ki opo? Ki maksude? Pikir keri ya apa? Keri. Oh, pikir keri. Kuat dilakoni ra kuat ditinggal rabi iki to. Ah, kenal zaman dhewe. Shallu ala Nabi Muhammad. Masa Nabi sambutan orang Muhammadiyah. Eh? Ayo. Aja iki lak nyumbang duit malah ndane kampanye tak ajar ning kene. Aja. Oh, berarti rasane nyumbang, Gus? Aja. Tak siapke padahal, Gus. Di aku wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Gus Miftah ngendika nek Mas Nafi preso selawatan. Iki, Gus. Paling iso mung titik. Aja dites selawatan iso ora? Aku ki tiap ben subuh, Gus. Masjid ning mburi omahku Gus. Iki mesti bar adzan, selawat azil Gus. Azil. Ngerti ra selawat azil Gus? Ngeri azil. Ngantek aku apal, Bun. Coba. Inilah selawat versi Kamandiah. Iso digitari ra, Mas? Ala iki sing gitar gampang ra iso kok angel. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa azhili zalimin bidzalimin. Ora pas gitare. Ora mungkin pas. Wong iki tak takoni, aku pengen nyanyi lagu Bojo Galak, kuncine apa? Sabar dan tawakal. Ngono kuwi kok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahli dhalimin bidhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahli dhalimin bidhalimin. Duit seneng aku. Aku gosong dikai gus. Woi ngopo? Oh. Di ketuane. Kowe. Oh, pantas rupamu kaya gupolo. Halo gus. Jadi aku nembe iki. Wong Muhammadiyah ternyata nggak gue Sayyidina kok. Ayo ngopo? Sopo sing ngomong aku Sayyidina? Iki cakupe Sayyidina. Malah tambah pahala nih to gus. Ini gandeng tiap subuh yang kerungu gus dati apal. Apal. Terus ini gak apik gitu gus. Gak apik. Berarti lah selama ini ora iso berarti rarau kerungu. Jadi ibu bapak sedoyo, pau rawuh, hadirin hadirat, dimugi sedoyo kang rawuh tansah pinaringan sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Utangipun lunas sedoyo. Dados 2019 napa? Utang lunas. Nggih ta, Bu? Nggih. Nah, Gus kula cocok kalih Gus Miftah Ibu Bapak. Nggih, wau bab napa NU Muhammadiyah. Kula nate maca Gus sejarah logo Nahdlatul Ulama, Gus. Nggih. Ibu-ibu, logone napa niku? Logone niku lak napa logo Nahdlatul Ulama wonten talinipun. Gitu, Bu. Tali jagat. Tali jagat. Nah, itu ternyata inspirasinya adalah dari surat Ali Imran ayat 103, Bu. Katakan waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya, jadi berpegang teguh pada tali Allah. Tali jagat itu maksudnya tali Allah untuk mempersatukan umat, jangan terpecah belah. Nah, itu inspirasinya logo Nahdlatul Ulama. Saya baca, Ibu Bapak. Nah, Kiai Dahlan Gus, niku mendirikan Muhammadiyah, niku inspirasinya, boleh percaya boleh tidak, dari surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yaduna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi Nahdlatul Ulama inspirasinya Ali Imran 103, logone nggih. Bapak Ibu, Muhammadiyah inspirasinya Ali Imran 104, ayatnya berdampingan, tandanya NU Muhammadiyah insya Allah juga selalu berdampingan. Amin. Jadi Bu Bapak, saat niki mbok menawi kata isu, kata berita, kata informasi ingkang renorno dikandake Indonesia radikal, kata sing dadi teroris, kata sing ekstremis lan macam-macam, mboten sah percaya selama Muhammadiyah NU tetap kita ini bersama-sama menjaga NKRI, insya Allah akan selamat dunia akhir. Pun, niku. Jadi selama ada dua ormas terbesar ini, Ibu Bapak, tetap tenang. Jangan terbawa isu, jangan terbawa fitnah dan segala macam. Dan kita, Ibu Bapak, tetap kulo kalih Gus Miftah, sanajan mbok menawi lo latar belakangnya benten, nah Nahdlatul Ulama kalian Muhammadiyah, nanging tak ini bersahabat, bersaudara, insya Allah hingga jannah. Amin. Nah, jadi Ibu Bapak semuanya juga dian. Sanajan kita niki ormasi pun mbok menawi benten-benten, neng insya Allah tetap nyawiji minongko umat Islam, dugi insya Allah akhirat. Sampai dengan surga. Terus surga nggih mujahadah ngeten niki melih. Nggih. Pripun Gus? Nggih ta Gus? Iya. Ketoknya saya melebus surga di sini cah iki. Ya, ini. Ini melebus surga di sini. Insya Allah mangkat bar pengajian. Amin. Wes siap ketoknya Gus. Ya, siap ya. Pak, kalau mau ngerekam jenengan loh. Kok tinggal amplopnya Gus. Buat modal katanya Gus. Ya, amplopnya. Oh, amplopnya kok ya kita. Ya, gitu. Oh, di sini mah. Oh, di sini. Oh, yes. Kalau di sini. Boro do mesem sithik to Pak wis gamplak bareng ya. Itu terus ya Gus. Oke. Dados Ibu Bapak, kula saestu remen sangat saged sowan silaturahim wonten mriki seluruh Bapak semua khususipun para panitia ini yang muda-muda luar biasa mempersatukan umat khususnya di Serandaan ini hadirnya juga nopo niki istilah tumplek-blek wonten mriki nggih. Niki sing raket luwih kathah Mas, nyiro kidul, nyiblorong gitu. Melu ngaji raket to Gus. Melu ngaji biasa nih. Ini nek mboten Gus Miftah mboten saged ngeten niki, ngeten Gus. Kan Mas, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, tabarakallah. Ayo. Iya, iya, iya. Nah, mugi-mugi sang kula dumateng ibu panjenengan dados napa modal kita menuju surga sareng-sareng, nggih. Lan kula donga dinongo, tansah donga mugi-mugi ibu bapak sedaya tansah ing keluarga ingkang sehat. Sakinah mawadah warohmah wal istiqomah rezeki pun tambah barokah tambah kathah manfaat dunia akhirat. Amin. Mekaten kang saged kula aturaken ibu bapak pun sah semelang Gus nggih mboten sah semelang Gus kula nggih mboten badhe kampanye Gus kampanye gitu? Ajar kampanye ajar gitu mboten sah suudon tetep niki niate ngaji gitu Bu nggih dugi subuh Bu. Wah nggih engko bersebut tinggal lunga Gus bareng Gus. Nah, subuh dhewe kan ngene Gus. Ora urune do cerewet, Bu. Nggih, terus mekaten nggih Ibu Bapak, matur nuwun sanget sanajan sak menika dalu menika sowan nanging sajatosipun Ibu Bapak kula niku rutin sowan dumateng griya panjenengan lumantar padepokan Ayom Pangkur Jenggleng Senin sonten setengah gangsal. Gitu, Bu. Nggih, sok mirsani mboten? Nah, ampun kesupen TVRI Jogja Senin insyaallah mengke kula sowan dumateng panjenengan lewat TV, nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terangke iki. Jangankan mung pilihan NU karo Muhammadiyah. Soal iman mawon niku dalam Al-Qur'an awake dhewe kon milih. Gusti Allah niku demokratis, ora tau maksa. Dalam beragama dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Mila kok jenengan duwe tangga Kristen jenengan tarik dipaksa mlebu Islam ora kena. Begitu juga sebaliknya dalam konteks Indonesia, wong Kristen juga tidak boleh memaksa orang Islam untuk masuk ke dalam agama Kristen. Soal agama demokratis. Bahkan soal iman Allah dawuh dalam Al-Qur'an kok faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Sing arep iman imano, sing arep kafir kafiro. Kowe nyembah aku ora tambah mulya, kowe ora nyembah aku ora tambah ino. Ya Allah. Jangankan mong NU Muhammadiyah, soal iman oleh milih. Begitu aku milih Islam, kowe milih Kristen. Ono ajaran toleransi. Toleransi ini apa? Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyati. Di mana coba masalahnya? Enggak ada. Ku arep Kristen Kristeno, ku arep Hindu Hinduo, ku arep Buddha Buddha, Dharma gandul karmu, gandule Mbah Dharma karepmu. Urusan. Gondal gandul ya ora apa-apa. Kan gak ada masalah. Nggih napa mboten? Nang ngono jamaah kula teng kafe niku maca kul ya ayyuhal kafirun dilalah mabuk, ora rampung-rampung. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abadtum wala antum wala ana wala antum wala ana. Rampung-rampung mergo mabuk. Pilihane oleh Islam karmu ora Islam karmu. Ketika masuk dalam konteks Indonesia dengan ideologi Pancasila. Oh, kula lak ngomong soal Pancasila anggota DPR kalah lewat. Senajan tuh sih dibayar DPR, aku ora tau dibayar. Daripada dibayar, cek nganggu korupsi maling ditangkap karo KPK ning Surabaya, ngapa? Lah aku aman. Apa ngajian nyurat tahun jaluk sangu, sangoni ditompor, sangoni panitene tak telepon. Malah aku nyangoni kok ngapa? Jadi wong kaya kula niku uripe bebas. Arep ngomong sak omong-omong kula ngonekke pejabat cangkem kula bebas. Soalnya napa? Kula ya ora tau dibayar karo pejabat. Nggih napa mboten? Kula pengajian ngonek-ngonekke panitia ya biasa-biasa mawon toh kula gak nopo bes sangka panitia ya. Nggih napa mboten? Sangone karemu ora ya ora apa-apa. Sing kula nggo prinsipe dakwah Kanjeng Nabi. Kana khuluquhul Qur'an wasimatul ghufron wayang sahu lil insan wayafsahu tan. niku lak diwaca lak berjanji ngono kuwi lho. Akhlake Kanjeng Nabi kuwi Al-Qur'an. Mila lak iso kiai iki ngaji yo dasare Al-Qur'an, aja ngawur. Nggih napa mboten? Al-Qur'an. Terus napa? Wasimatul ghufron, kiai niku pemaaf. Mila kula ngaji teng kafe dionek-onekke bajingan, dionekke dajal, dionekke kafir, kula yo ora nesu soalnya ati kula pemaaf. Dasar miftah dajal. Takoni karo wartawan Trans 7. Marah, Gus? Enggak. Emangnya ada dajal ganteng? Ora ono. Dajal iki minimal rupane ngene iki. Aku ora nesu aku. Pokoke ciri-cirine dajal kuwi wonge botak, cangkeme mangan-mangan. Ha iki dajal. Lah kula niku prinsipe ngeten kok. Kula niku diremehke kaya ngopo, dipisui kaya ngopo, dasare kula niku apik. Itu temawon apik. Kula ajeng diumbul-umbulke kaya ngopo dasare kula bosok tetep mawon. Bosok. Podo karo duit 100.000, senajan to diidak-idak diuyui wedhus dasare 100.000 nilaine 100.000. Duit niku natane mung 1.000 are diumbul-umbulke kaya ngopo dikeki minyak wangi kaya ngopo dasare 1.000 regane ya mung 1.000. Dadi ngoten mawon dinyek wong niku rasa nesu, santai mawon. Dasar kamandiah ya ngopo Muhammadiyah Muhammadahku dhewe kok. Dasar kowe NU ya ora apa-apa. Wong NU NU ku dhewe. Arep diidak-idak kaya ngopo ora ngurangi nilaine. Ayo ibu-ibu milih pundi? Duit 1.000 ambune minyak wangi apa duit 100.000 ambune uyuh wedhus? Milih ndi? Lah aku ya tetep 100.000 senajan ambune uyuh wedhus gaya. Gak akan mengurangi nilai. Maka begitu masuk Indonesia konteksnya Pancasila, ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang dan secara konstitusi ini sah. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sing kula heran niku sakniki pemerintah mengesahkan undang-undang aliran kepercayaan. Konsekuensine apa? Mengesahkan agama Islam, mereka begitu membuat undang-undang pernikahan membuatkan KUA, kantor urusan agama. Lah aliran kepercayaan wong-wong niku sesuk rabine nang ndi? Umpama alirane Dharma Gandul. Apa rabine ning Goa Selarong? Soale napa? Konsekuensi ning. Lah, Indonesia itu rumah besar. Omah besar niki ana kamare 6. Ana kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Selama orang Indonesia ini kembali ke kamarnya masing-masing, ora ana masalah. Sing ana masalah niku yen kamar sebelah ngrusui kamar sebelahe. Utawa balik ning kamare kancane. Nggih napa mboten? Kudune wong Islam ibadah ning masjid, wong Kristen ning gereja. Ya wis, sing Islam mangkata ning masjid, sing Kristen ning gereja. Ora ana masalah. Sing ana masalah niku lho ana wong Kristen ngrusui masjide wong Islam atau sebaliknya. Cara ngomong Pancasila. Jadi bocah-bocah enom iki aku pengen sampean dadi kader Pancasila. Jangan percaya dengan orang-orang yang mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Saya mengatakan Pancasila niku atas izin ulama. Kiai-kiai niku ikhlas karo Pancasila. Kalau hari ini ada orang mengatakan tidak usah menggunakan Pancasila, saya katakan silahkan minggat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kowe ra gawe negara cangkemmu cerewet. Wong gara urip nglakoni tetanggane enak kok dadak ngomong Pancasila. Kowe iki radong. Dolanmu kurang adoh. Turumu kurang bengi. Kopimu ora ono. Kan ngaten. Nah, kamar masing-masing agama ini punya ranjang. Kamare wong Islam ana ranjang Nahdlatul Ulama. Ana ranjang Muhammadiyah. Ana ranjang Darul Hadis. Ana ranjang Al-Wasliyah. Ana ranjang Lemkari. Sak piturute kula matur. Selama orang-orang berorganisasi kembali ke ranjangnya masing-masing itu tidak ada masalah. Sing dadi masalah niku yen ngiler ning ranjange kancane. Apa meneh ngeloni bojone kancane? Lho. Kowe lunga pas aku sayang-sayange. Kalau kembali ke ranjangnya masing-masing, orang masalah. NU bali oneng ranjangi NU. Muhammadiyah bali oneng ranjangi Muhammadiyah. Selama ini yang terjadi nopo? Yang terjadi konflik itu gara-gara wong Muhammadiyah ngiler ning ranjangi wong NU. Utawa wong NU dileri ranjangi karo wong MTA. Contoh, tahlil niku amalane wong NU. Kok dadak ana wong liya nyinggung babakan tahlil, mesti wong NU nesu. Kudune sing arep tahlil tahlila, yen ora ya ora apa-apa. Nggih napa mboten? Rampung masalahe. Saiki lah aneh. Yasin oleh. Yasinan ra oleh. Tahlil oleh. Tahlilan ra oleh. Selawat oleh. Selawatan ora oleh. Kowe iki goblok, selawat kuwi rong diwaca. Yen sing wis diwaca jenenge selawatan. Yasin kuwi rong diwaca. Yen diwaca jenenge yasinan. Tahlil kuwi rong diwaca. Yen wis diwaca jenenge tahlilan. Lah mung gara-garaan ra oleh kan bahaya. Sarung oleh. Sarungan ra oleh. Katok oleh. Katokan ra oleh. Bahaya meneh kotang oleh. Kotangan ra oleh. Ya gondal gandul. Sengit aku. Yang terjadi kan iki, umpamane tanggamu wong Muhammadiyah ora seneng selametan ya wis rapopo. Sing selametan monggo, sing ora selametan ya rapopo. Wong cangkem-cangkeme dhewe. Masalahnya di mana coba? Ya rasa diundang ora selamat, ora gelem kok ngundang kok wong ora gelem. Goblok me sing ngundang. Nggih napa mboten? Lha apa-apa dimasalahke kaya napa nika ngajine Gus Miftah sing viral teng Instagram nika. Gus, saya mau tanya. Apa? Ngopo to wong NU lak maca tahlil ndase diubah-ubahke? Mbok yo men wong ndas-ndase dhewe. Lho. Wong NU ki masalah maca tahlil, beda-beda. Mbok lima gerakan nek ono. Ono sing mantuk-mantuk to. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la la illallah la la illallah la la illallah. Ana sing miring afdhalu dzikri fa'lam annahu la la illallah la la illallah. Ana sing kaya entung dilor ndi kidul. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la la illallah la la illallah. Ana mbok akeh. Sing kemayune pol ya ana. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ana ngono kuwi. Mbah kaume serandakan ngono kuwi. Kemayu bono karo nglirik ingkung. La ilaha. Sing cuwepet ya ana, Bu. Abdul dzikri falam annahu la la illallah la illallah la illallah. Ngono kuwi ya ana. Sing gowalake ya ana. Abdul dzikri falam annahu la ilaha. Innallah la ketoke tahlil karo nahan ngising ketoke la ilah innallah la wong kaya ngono awakmu ora nglakoni kok dadak takon oleh apa ora la kula takoni ya oleh mawon ya ngapa wong ndas-ndase dhewe kok sing ora oleh niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane nyilih ndasmu afdhalu dzikri fa'lam annahu la la illallah la lu ora oleh. Lah ndas-ndase dhewe dadi masalah, please deh. Lah kula niku wonge napa ya? Lah wong kabeh iki diajarke awake dhewe kon slow-slow mawon kok. Wong niku lak gaweane nesu panik niku biasane ilmune kurang. Maka kemudian yang muncul apa? Sakniki dibanding-bandingke. Wo, kula selawatan, pengajian selawat kedua di sebuah daerah. Karo sesepuhe ora usah maca selawat, maca Quran wae. Takoni karo panitiane. Lah napa Mbah ora kena selawat maca Quran bae? Ayo saiki tak takon. Luwih utama ndi Quran apa selawat? Niki nyuwun sewu ketoke bahasane apik tapi menyesat. Dalam bahasa Arabe napa? Kalimatu haq yuridu biha batilun. Ketoke kalimate apik tapi sebenarnya batil. Kok iso-isone mbandingke Al-Qur'an karo selawat? Padahal acarane Maulid Nabi. Lah kula kon milih, Gus Miftah milih Quran apa selawat? Tak jawab selawat. Soale napa? Wong kula niki maca selawat dawuhe Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu, shollu. He orang beriman selawat to. Dadi wong sing bandingke luwe becik maca Qur'an tinimbang selawat, kuwi wong kurang ilmu. Lah bandingke Qur'an karo selawat kuwi padha karo jaka sembung bawa golok, gak nyambung blok. Ana meneh. Ayo, saiki kuwi milih ndi? Al-Qur'an apa ulama? Kuwi ya ngawur meneh. Kok perbandingannya milih Al-Qur'an apa ulama? Sak ngerti kula sing jenenge ulama niku siji wong alim ngerti agama, yang kedua yaksa Allah sing wedi karo Gusti Allah. Lah kula milih ndi? Ya milih ulama. Soale napa? Ulama niku mesti ilmune Al-Qur'an. Mila Allah dawuh di dalam Al-Qur'an, awake dhewe kon melu ulama. Napa ayate? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Pas mbok semak lho sing semangat men. Aku bengok-bengok kaya ngene tangan kula ora cenut-cenut tak ewangi. Bengok kok omong. Please deh. Semangatmu ki ra kaya aku. Aku ngantuk kesel sesuk-esuk kudu mangkat ning Jawa Tengah, mangkat ning Jakarta aku semangat kok ngomong amplop malah kelangan ji aku padahal. Diulangi, diulangi. Aku semintan aku ngaji nggih golek duit kok. Ngopo? Duit sumbere kata. Ngaji niki napa? Kudu semangat soalnya napa? Niki taman surga. Sing mangkat dalu niki teng mriki insyaallah wis duwe DP mlebu swarganipun Allah. Semangat le. Kowe senajan ora kebagian kloso ngono ki ora apa-apa. Paling silitmu rubung semut. Tak ulangi, bengoke Allah sing banter nggih. Soale niki Ramadan esuk jenengan ora ketemu kula teng mriki. Kan biasanya Ramadan teng mriki nggih. Nah, esuk ora ketemu. Bengok sing banter. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Termasuk sing gadis. Termasuk Isna meteng. Kenapa Yuliono ngelirik Isna? Iye. Sorry Yul, kamu dengan Isna beda pemikiran. Artinya apa? Yuliono mikir Isna, Isna mikir Gus Miftah. Ya. Main guyon. Bojo gawe nesu tinggal minggat wae ngomong. Allah sing banter nggih. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah ambune abape. Ora usah ngomong kur basalah ngono. Le, selingi dhisik le, korban. Kowe lunga nalikane adan kaing, malah mapan turu sakarepmu dhewe. Nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu. Mengejar dunia lupa akhiratmu. Selawatnya tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina. Sing ngongkon sapa? Aku cek khusuk-khusuk. Eh malah nengok. Iki nglatih konon dhisik. Dumeh tak bayar 400 sing gaya. Kau menengon dice, aku ngajarin mbok-mbokmu iki lho. Meneng omah iki lak atine anu suntuk, kok nyanyi tibil kulub tapi versine korban janji. Ora kaya awakmu, kowe lunga pas aku sange-sangene apa? Dicuci. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatal abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Ulangi sing banter le. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatal abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyah. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat, kamongko sholat tanda syukur nikmat. Elingo elingo urip ora, eh pikir lali aku malah. Raketok terusannya blaber. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat, kamongko sholat tanda syukur nikmat. Lanjutannya bila ini sotak ilim mangatu sewu. Elingo urep ora suwe, ibarat koyo mampir ngombe. Dunia sementara, akhirat selawase. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiatal abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Udan. Alhamdulillah rampung pengajian. Alhamdulillah. Maka kita jaga persatuan, kita suarakan dari serandaan. Insya Allah doa kita didengar Tuhan, sehingga bangsa kita bangsa yang terselamatkan. Kabeh ngadek hasbi robi jallallah. Wes krimis ini apa-apa? Hasbi robi. Tangannya diangkat. Jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sekali lagi hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi nur Muhammad atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dadakan sekong kontur walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.